Mereka orang-orang kafir mengatakan kalau demikian itu adalah pengembalian yang ada kerugian padanya. Ayat ini diucapkan oleh kalimat ini diucapkan oleh mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, yang mana mereka mengingkari hari kebangkitan tersebut. Yaqulu ha'ula'il mukadzibun bil-ba'ts. Mereka yang mengingkari, mendustakan hari kebangkitan, mengatakan aturaddu ba'da mautina ila man kunna 'alaihi ahya'a fil ardi. Anuraddu, apakah kita akan dikembalikan ba'da mautina, setelah kematian kita, ila man kunna 'alaihi ahya'an fil ardi, kembali seperti semula, seperti kita hidup di muka bumi. Anuruddu waqad sirna idzaman baliyatan, apakah kita akan dikembalikan dalam keadaan kita sudah menjadi tulang belulang yang sudah usang? Lalu mereka mengatakan rajahtana tilka satakuna idzan qaibatan kadzibatan. Engkau mau mengembalikan kami ya dalam keadaan seperti itu. Kalau demikian, ini adalah perkara yang dusta, perkara yang rugi, yang tidak ada manfaatnya. Ini didasari atas keyakinan mereka orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, mendustakan hari dibangkitkannya seluruh manusia menjadi seperti sedia kala jasad yang dipakai ketika hidup di dunia. Kama badana awala khalqin nu'idu, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kami awal menciptakan manusia jasadnya demikian, nu'iduhu, kami akan mengembalikan seperti jasad semula. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan fa innama hiya zadratun wahidah. Maka sesungguhnya itu adalah cuma dengan sekali tiupan sangkakala saja. Ya. Fa innama hiya nafhatun wahidatun, itu terjadi dengan satu kali tiupan saja. Kemarin sudah kita bahas ada dua kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk mematikan seluruh makhluk. Yang di langit, yang di bumi, semuanya mati. Ya. Tiupan yang kedua untuk menghidupkan seluruh makhluk, membangkitkan seluruh makhluk. Fa idza hum ahya 'ala wajhil ardi. Tiba-tiba mereka langsung hidup, dibangkitkan hidup, berada di muka bumi. Ya, fa idza hum bisahir. Dalam keadaan mereka sudah ada di permukaan bumi. Ya. Angka nufi batniha. Ya, ba'da angka nufi batniha. Padahal dulunya mereka berada di dalam perut bumi. Ini menunjukkan tentang apa? Maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla maha kuasa menghidupkan dalam satu kali tiupan semua manusia hidup. Dari manusia, dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir. Ya, menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, hal ataka hadis Musa. Apakah telah datang kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wasalam, kisah tentang Nabi Musa. Ya, hal ataka ayyuhar rasulul khabaru Musa. Apakah sudah datang kepada engkau wahai Rasul alaihi salatu wasalam khabar tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Ya, karena kisah Nabi Musa itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam berdakwah itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak disebutkan dalam sekian surat. Dalam surat Thaha disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Dalam surat Al-Baqarah sebelum itu disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Ya, demikian juga di sini. Ya, disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Yakni tatkala Tuhannya memanggil di lembah yang disucikan, namanya lembah Tuwa di Mesir. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam salah satu nabi yang memiliki keistimewaan dari ulul azmi minar rusul. Di antara keistimewaan yang diberikan kepada beliau adalah ketika beliau diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga gelar Nabi Musa digelari, ya, alaihi salatu wasalam, beliau digelari sebagai Kalimur Rahman. Kalimur Rahman, yakni orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Hina dahu rabbuhu bil wadil mutahhari al mubaraki. Ya, ketika Tuhannya memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam di sebuah lembah yang disucikan. Sampai-sampai Nabi Musa ketika itu disuruh melepaskan sendalnya. Ya, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu karena engkau sedang berada di lembah yang disucikan, yakni lembah Tuwa. Tayyib, ya. Kemudian apa? Nabi Musa kemudian diajak oleh Allah Azza wa Jalla untuk, ya, menerima wahyu, diajak bicara untuk kemudian, ya, diangkat menjadi Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau untuk menemui Fir'aun. Sesungguhnya dia ini telah melampaui batas. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Lalu katakan kepada Fir'aun, "Hal laka ila an tazakka? Apakah kamu ingin mensucikan dirimu?" Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faqul hal laka ila an tazakka?" Sampaikan kepada Fir'aun, "Apakah kamu mau mensucikan dirimu?" Karena Fir'aun melakukan perkara yang sangat-sangat kotor, yaitu apa? Mengaku rububiyah, mengaku sebagai rob semesta alam, berbuat kesyirikan yang luar biasa. Ya. Baik, kita baca di tafsirnya, faqala lahu izhab ila fir'auna innahu qad afraqa fil isyan. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau menghadap Fir'aun, karena sungguhnya dia telah berbuat melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah." Ya, berbuat melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengatakan, "Ana rabbukum al-a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ya ayyuhan nas, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai manusia. Saya enggak tahu kalau ada Tuhan selain aku, kata Musa. Kata Fir'aun. Ya. Ini kemaksiatan yang paling tinggi. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam disuruh untuk mendakwahi. Faqul lahu, katakan kepada Fir'aun. Ya, atamaddu an tutahhira nafsak minan naqais. Apakah kamu ingin mensucikan dirimu dari kekurangan-kekurangan, dari kesalahan-kesalahan? Ya. Wa tahalli habil iman, kemudian engkau ingin menghiasi dirimu dengan iman. Ya, Masya Allah. Ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah agar Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat yang penuh adab. ya, dengan kalimat halaka ila antazakka. Ya. Apakah engkau menginginkan untuk engkau mensucikan dirimu? Ya, dengan kalimat yang penuh aja. Karena memang Allah Azza wa Jalla mengajari Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kita semuanya untuk kita beradab dengan penguasa. Memiliki adab dengan pemerintah. Ya, bahkan dalam ayat yang lainnya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkan kepada dia, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, kalimat-kalimat yang lembut, kata-kata yang penuh sopan santun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa jadi dia menjadi tersadar atau dia menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah ya, ini adab luar biasa yang Allah Azza wa Jalla gariskan dalam Al-Quran. Ketika menghadapi penguasa yang jahatnya kayak Fir'aun, kejamnya kayak Fir'aun, ternyata dakwah untuk berlaku lembut dan beradab ya, sebelum barakallahu fikum ya, apa berdakwah dengan lembut dan adab itu merupakan syariat. Ya. Ini juga di sini ada bantahan kepada kaum teroris. Kenapa? Ya, dalam keadaan apa? Mereka ternyata tidak menjalankan adab yang satu ini. Tiba-tiba langsung mengkafirkan, tiba-tiba langsung memerangi, tiba-tiba langsung menghalalkan darahnya. Ya, bahkan dari penguasanya sampai rakyatnya. Ya, langsung diperangi. Yang dianggap sebagai banpol dan seterusnya langsung dihalalkan darahnya. Baiklah, di sini kita lihat Nabi Musa dan Harun disuruh mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun pada puncak kekufuran. Ya, karena memang adab dalam menasehati penguasa adalah dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan. Ya, bukan dengan arogansi. Bukan dengan demo dicaci maki di mimbar Jumat, ya, atau dicaci maki di mimbar-mimbar demonstrasi dan seterusnya. Maka itu semuanya bukan tuntunan syariat Islam. Ya, bahkan di sini apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan bimbing engkau wahai Fir'aun sehingga engkau akan menjadi takut. Jadi di sini dakwah kepada penguasa khususnya atau kepada masyarakat pada umumnya hendaknya dakwahnya ini dibawakan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjadikan orang tersadar. Ya, dikatakan tadi la'allahu yatadzakkaru. Mudah-mudahan dia mau tersadar. Ya, mudah-mudahan dia mau tersadar. Aw yakhsha atau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini penting untuk dijalankan khususnya ketika berdakwah kepada penguasa. Ya. Untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang bagus untuk menyadarkan mereka. Kemudian dalam ayat yang mulia ini juga disebutkan apa? Bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang harus disucikan dari jiwa-jiwa kita. Kesyirikan, kekufuran itu adalah kotoran, najis. Ya, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya bukan najis badannya, tapi najis akidahnya. Najis pikirannya, najis keyakinannya. Ya, sehingga di sini Allah Azza wa Jalla menawarkan, memerintahkan kepada Musa, ya, ila apa faqul hal laka ila an tazakka. Katakan sama dia, apakah kamu ingin membersihkan diri? Karena kesyirikan, kekufuran itu adalah najis yang sangat kotor. Saking kotornya kesyirikan sampai-sampai menghapuskan atau syirik tersebut bisa menghapuskan amalan-amalan yang sudah diamalkan seorang hamba sepanjang hidup. Ya, walau asyraku lahabitu anhum ma lam ya'mal. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, ini saya terhapus seluruh amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Kenapa? Karena syirik itu kotoran yang sangat kotor. Luar biasa kotornya. Ya, demikian juga saking kotornya syirik, kalau orang mati membawa dosa syirik, dia tidak akan ya bisa dibersihkan. Ya. Kalau dia mati membawa dosa syirik, belum bertaubat dari dosa syirik, maka dia tidak akan bisa dibersihkan ya, di api neraka akan selama-lamanya, masuk api neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang insan mati tidak bertaubat, belum sempat bertaubat dari dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, masyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dosa syirik harus kita jauhi sejauh-jauhnya, harus kita bersihkan sebersih-bersihnya dari hati kita. Tapi ya kata mu'alif di sini, hafizahumullah ta'ala, atawaddu an tutahhira nafsaka minan naqais wa tahalliha bil iman. Apakah engkau wahai Firaun mau untuk membersihkan dirimu dari kotoran-kotoran, kekurangan-kekurangan, dan engkau ingin menghiasi dirimu dengan iman? Ya. Wa arsadaka ila ta'ati rabbik, dan aku akan membimbing dirimu untuk mentaati Rabbmu. Fataksyahu wa tattaqihi, sehingga engkau akan menjadi takut kepadanya, engkau akan bertakwa kepadanya. Masya Allah, ini teladan yang luar biasa buat kita semuanya dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, pada diri beliau alaihi salatu wasalam terdapat pelajaran yang sangat-sangat banyak lagi berharga. Ya, bersabarnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam menjalankan tugas sebagai seorang rasul yang sangat mulia. Ya, berdakwah kepada Firaun, ya, berdakwah kepada kaumnya, dan juga ya beliau menghadapi tantangan yang begitu besar, yang mana pada diri Nabi Musa alaihi salatu wasalam terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Semoga Allah azza wajalla senantiasa melimpahkan berkat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.